بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. إخوتي في الدين، أعاذني الله إياكم، خصوصنا para ummahat, akhwat muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan berbahagialah kita semua dengan nikmat dan karunia Allah, dengan hidayah dan petunjuk serta pertolongan Allah taala. Allah berikan taufik kita menjadi kita mukminin muslimin, dan Allah berikan kebaikan yang besar pada kita dimudahkannya kita duduk dalam majlis ilmu yang mulia ini. Pada kesempatan kajian sore ini, kita unggah tema sifat-sifat wanita penghuni surga. Tentunya bukan satu hal yang berlebihan kita mengambil tema ini, namun ini adalah kabar gembira bagi para muslimat, mukminat, salihat, yang mana kita semua bercita-cita dan berharap, berusaha dan mohon pada Allah Ta'ala untuk Allah jadikan kita semua menjadi penduduk surga. Maka dengan dikaji sifat-sifat wanita penduduk surga ini, harapannya kita bisa membenahi diri-diri kita, introspeksi diri, mana-mana yang masih jauh dan belum kita penuhi dari sifat-sifat itu, dan mana-mana yang sudah bisa kita jalani atau kita laksanakan, maka istiqomahlah dengan apa yang sudah kita jalani. Supaya Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai calon-calon penduduk surga Allah Ta'ala tentunya. Coba perhatikan kisah yang disebutkan dalam tafsir ketika berkenaan dengan suratul Ahzab ayat yang ke-35. Kala itu wanita-wanita sahabiat datang menjumpai Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, apalah artinya kita? Tidak pernah kita wanita-wanita ini disebut dalam Al-Quran, selalu yang disebut laki-laki. Kalau memang kita ada kebaikannya, tentu kita akan disebut pula. Begitu mereka sampaikan kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat dari Allah Ta'ala, jawaban atas pertanyaan mereka yang memberikan keyakinan bagi mereka dan menumbuhkan kesemangatan mereka untuk beramal saleh. Turun ayat dari Allah Ta'ala, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-sa'imina was-sa'imat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Perhatikan ayat yang agung ini, jawaban pertanyaan para sahabiat ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang tuntutan yang mereka maukan. Mengapa kok tidak pernah disebut wanita? Selalunya laki-laki, katanya. Kalau memang ada kebaikan, mestilah kita juga disebut. Ternyata Allah sebutkan beriringan. Laki dan wanita sama. Yang penting mempunyai karakter atau sifat yang sama. Allah katakan mereka adalah sungguh orang muslim laki-laki. Begitupun muslimat atau muslim wanita. Wal mu'minina wal mu'minat. Orang mukmin laki-laki dan mukmin wanita, wal qanitina wal qanitat, dan laki-laki yang taat patuh, begitupun wanita-wanita yang taat dan patuh, wasadiqina wasadiqat, laki-laki yang jujur dan juga wanita-wanita yang jujur, wasabirina wasabirat, dan laki-laki yang sabar dan wanita-wanita yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at. Laki-laki yang khusyuk dan wanita-wanita yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang bersedekah dan juga wanita-wanita yang bersedekah. Wasa'imina wasa'imat. Laki-laki yang berpuasa, begitupun wanita-wanita yang berpuasa. Walhafidhina furujan walhafidhat. Laki-laki yang memelihara kemaluan mereka. Dan wanita yang memelihara kemaluan pula. Wadzakirina allaha kasira. Dan laki-laki yang banyak berzikir. Begitupun wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Allah katakan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah janji bagi mereka akan berikan ampunan sehingga mereka selamat dari azab neraka. Allah janji wa ajran azima, dan Allah berikan bagi mereka pahala yang besar, yakni al-jannah wa na'imuha, surga dan segala kenikmatannya. Subhanallah, ummahat muslimat, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan janji yang begitu besar. Dan Allah sebutkan beriringan laki dan wanita sama. Berarti seperti laki-laki bisa menjadi penduduk surga, begitupun wanita. Tinggal perhatikan sifat-sifat yang Allah sebutkan. Kriteria yang Allah katakan, tentunya pertama dia Islam, muslimin, muslimat. Dia pasrah, tunduk, ibadah kepada Allah. Istislam lillah. Dia berserah diri kepada Allah Ta'ala bitauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Wal inqiyadullahu bita'ah. Dan tunduk patuh ta'at kepada Allah, dia Islam, berserah diri. Laki atau wanita, sama. Begitupun mukminin mukminat, dia beriman pada Allah, pada hari akhir. Sehingga dia jalani apa yang Allah perintah. Tinggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Dia yakin akan ada hari bangkit. Ini laki-laki yang beriman. Demikian pula wanita beriman. Wal qanitin wal qanitat, laki-laki yang taat, tunduk ibadah kepada Allah Ta'ala. Qanit di sini artinya dawamut ta'ah. Selalu taat kepada Allah. Begitupun wanita, selalu taat ibadah kepada Allah. Ini sifat Yang ketiga. Yang keempatnya dikatakan shadiqin, shadiqat. Jujur. Baik laki-laki atau wanita yang jujur. Sama. Allah janji akan berikan dia ampunan. Allah janji akan berikan baginya jannah. Sifat yang berikutnya. Yaitu yang kelima. Adalah as-sabirin was-sabirat. Yang sabar. Baik laki-laki atau wanita. Sabar di dalam menjalankan yang Allah perintah. Sabar dalam taat kepada Allah. Sabar meninggalkan yang dilarangnya. Dan sabar menerima takdir ketetapan Allah Ta'ala. Tidak berkeluh kesah. Dan tidak berputus asa dari ketetapan Allah Ta'ala. Dia berharap rahmat Allah Ta'ala. Dia sabar. Kemudian sifat yang keenamnya adalah khasi'in wa khasi'at, yang khusyuk. Baik laki-laki atau wanita yang khusyuk dalam ibadahnya. Kita bisa lihat sejauh mana kita dalam ibadah. Sudahkah kita bisa khusyukkan diri kita dalam ibadah? Atau kita keburu-buru dalam ibadah? Kesusui sana dalam ibadah? Terburu-buru dalam ibadah? Atau kita khusyuk? Ya, beda orang yang sholatnya buru-buru dengan orang sholatnya khusyuk, beda. Kita bisa lihat diri kita dari situ. Jangan orang lain yang menilai. Karena bisa jadi riya. Tapi kita sendiri coba rasa. Sudahkah ada kekhusyuan dalam sholat kita? Dalam ibadah kita? Allah tidak bedakan laki atau wanita, yang penting khusyuk. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Sadaqah. Yang bersadaqah. Baik laki-laki atau wanita yang gemar bersedekah, senang bersedekah, ini sifat calon penduduk surga yang Allah sebutkan. Yang Allah janjikan jannah, Allah janjikan ampunan dan surganya. Kemudian yang kedelapan adalah shaimin shaimat, puasa. Laki-laki atau wanita yang berpuasa, Allah janjikan sama pahalanya. Seperti dah kita tahu semuanya bagaimana Allah memberikan keistimewaan bagi mereka yang berpuasa. Allah katakan dalam firman Allah, dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan berita dari Allah Ta'ala. Kullu amali bani Adam lau illa siyam. Seluruh amalan anak Adam untuk dia kebaikannya. Dan aku balas kebaikan baginya. Illa siyam kecuali puasa. Innau li wa ana ajibi. Itu untukku dan aku yang membalasnya. Allah tidak batasi berapa dan berapa. Beda dengan yang lainnya. Allah sebutkan kelipatannya. Tapi puasa tadi sebut berapa banyak balasannya. Besar, luar biasa. Bahkan dikatakan Nabi SAW. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan. Di surga itu ada satu pintu namanya ar-royan. Allah buka khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Laki dan wanita sama. Maka perhatikan puasa-puasa kalian kita semua. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat yang berikutnya al-hafidina furujahum wal hafidhat. Yang kesembilan adalah yang menjaga dan memelihara kemaluan. Tidak sampai berbuat zina, tidak sampai berbuat serong, selingkuh dan semisalnya dari zina. Apapun sebutannya kalau zina terzina dan keji. Dia jaga di perbuatan ini. Kemudian yang kesepuluhnya ada dzakirin Allah wa dzakirat. Banyak berzikir. Laki atau wanita sama. Mereka banyak berzikir. Baik pagi, petang, sore, malam. Selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan bagi orang yang memiliki 10 sifat agung dan mulia ini. Dengan janji akan diberi kebahagiaan. Ingat para umat akhwat dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tentu semua kita harap dan berkeinginan dapat kebahagiaan. Ingin hidup bahagia tentunya. Dan tidak ada kebahagiaan kecuali, kata Allah, hakikat bahagia itulah ini yang sebenarnya. Dalam surat Ali Imran 159 Allah katakan, فَمَعَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازِ. Allah katakan, dan barang siapa yang Allah selamatkan dari azab neraka, Allah masukkan dalam surga, itulah orang yang benar-benar bahagia. Maka perhatikan, Allah sampaikan dalam ayat ini tadi, dengan sifat kriteria dari wanita calon penduduk jannah. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita dan antum semua untuk termasuk di dalamnya. Dan perhatikan pula, Allah sampaikan sifat yang mirip dan sama dalam surat At-Tahrim di ayat yang kelimanya. Ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu melihat adanya perilaku sedikit kurang baik dari istri Nabi SAW yang disebabkan karena kecemburuannya, termasuk putri beliau tentunya, sehingga beliau melihat ini dan lagi berbincang, bisa jadi kalau kalian begitu setingkah kalian, Allah akan beri ganti Nabi SAW yang lebih baik dari kalian. Baru Umar radhiyallahu anhu mengatakan demikian, ternyata turun ayat dari Allah Ta'ala yang mirip dengan apa yang dicapkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah katakan, Asa rabbuhu in talaqakun ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abqara. Allah sampaikan, bisa jadi Rabbnya beliau Nabi SAW, kalau beliau ceraikan kalian yang pada cemburu, yang ya tampak kurang baik, Allah bisa jadi ketika Nabi SAW ceraikan kalian, akan Allah gantikan bagi Nabi SAW istri-istri yang lebih baik dari kalian. Dan kriteria baik menurut Allah, perhatikan. Yaitu muslimatin mu'minat, wanita muslimat, wanita mu'minat, qanitat, yang taat. Taibat, yang selalu bertaubat. Abidat, selalu beribadah. Sa'ihat, selalu berpuasa. Sa'ibat, baik itu gadis ataupun janda. Janda maupun gadis. Sama saja. Wanita gadis, wanita janda. Yang penting kriterianya. Ini semua disebut Nabi, disebut Allah Ta'ala. Itulah wanita yang terbaik. Ingat, jangan kalian banggakan rupa. Jangan banggakan keluarga keturunan kalian dari para raja atau darahnya darah biru umpama. Dan jangan pula kalian bangga dengan kecantikan, dengan harta yang dimiliki. Karena itu semua hanyalah casing istilahnya. Hakikat kecantikanmu adalah pada jiwamu itu sendiri sebenarnya. Makanya perhatikan para umat akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Nabi SAW menghabarkan, membimbing kepada kalian para wanita untuk senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Ta'ala dan ketaatan kepada suami kalau memang sudah menikah. Kalau yang belum tentunya pada orang tua utamanya. Tapi disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an, beliau memberitakan kepada kita apa yang disampaikan Nabi SAW. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa sanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Beliau habarkan kepada kita berita yang amat sangat menggembirakan kalian para wanita muslimat salihat. Apa kata Rasulullah SAW? Siapapun wanitanya, dari manapun asalnya, kalau sholat lima waktu telah ia tegakkan dengan sempurna rukun dan wajibnya, sunnahnya, ya diperhatikan kesempurnaannya, dan dia telah jalankan puasa Ramadannya dengan sempurna pula, tiada hutang, dan dia jaga dari hal yang membatalkannya, kemudian ia jaga, dia pelihara kemaluannya, sehingga hanya untuk suaminya dia pelihara betul keadaannya. Kemudian dia taat kepada suaminya. Dengan langkah dan sifat inilah dikatakan oleh Nabi SAW, dikatakan kepada wanita tersebut, Allah panggil, masuklah engkau ke dalam jannah dari pintu mana yang kau suka. Lihat, disitulah kalau benar kalian menjadi pendamba surga Allah Ta'ala. Kalau kalian rindu ingin jadi penduduk surga dan ingin jadi bidadari surga, maka perhatikan ini. Apa mungkin wanita kayak kalian kita di dunia ini akan jadi penduduk surga? Subhanallah. Tentu. Tentu. Bahkan Nabi SAW pernah menyampaikan berita ketika ditanya seorang tua, apakah ada orang yang ajuz? Nenek-nenek kayak ini. Ya kayak saya ini istilahnya. Bisa dapatkan surga, bisa masuk surga. Beliau katakan di surga gak ada nenek-nenek. Tentunya bersedih. Namun beliau katakan dalam hadis, ya, untuk menghibur dan untuk memberi kabar gembira, beliau khabarkan innallaha ta'ala adkhalahunnal jannah abqara. Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan wanita itu ke dalam surga kembali menjadi gadis perawan, bukan dalam bentuk nenek-nenek. Disebutkan idza dakhalatil mar'al jannah fa inna Allah yu'idu ilayha shababaha wa baqarataha liqali sallam innal jannata la yadkhulaha ajuz. Sungguh wanita ketika dia dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan ia menjadi gadis perawan kembali, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sungguh di surga, sungguh surga Allah Ta'ala tidak akan masuk ke dalamnya orang-orang yang tua. Al-ajuz. Ya, yang tua. Sudah layu. Tidak ada lagi di surga yang seperti itu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Ta'ala tentang keberadaan mereka, wanita-wanita ketika masuk ke dalam surga dalam beberapa asar, inna nisa dunya yakun fil jannah ajmal minal huril ain bi adafin katsiratin. Sungguh wanita dari dunia yang menjadi penduduk surga kelak akan lebih cantik, lebih indah, berlipat-lipat kecantikannya dan keindahannya dibandingkan bidadari surga yang asli memang diciptakan di surga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Li'ibadatihinna, karena ibadahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim wa Ta'ala, wa'lam annal jannata maharuha al-iman wal-amalu salih. Ketahuilah sungguh surga itu maharnya. Mahar itu kan kita tahu biasanya menjadi salah satu rukun dalam pernikahan. Harus adanya mahar. Sehingga sah. Begitu. Mahar untuk kalian kita semua bisa dapatkan surga Allah adalah iman dan amal salih. Tidak akan dapat surga Allah orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki amal soleh. Sekecil apapun amalan soleh yang kita kerjakan, ketika dibangun di atas keimanan, dengannya kita akan dapatkan janji Allah surganya. Maka para ummahat pun perhatikan, kalian biarpun peranannya di rumah, semua aktivitasmu itu ibadah. Niatkan karena Allah dengan ikhlas jalani supaya jadi amalan soleh yang dengannya kau dapatkan ridho Allah Ta'ala karena ridho suami. Sebagaimana kemestian yang harus kalian jalani dari ketetapan Allah Ta'ala, Allah sudah katakan, وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى Allah sampaikan dalam ayat ini, suratul Ahzab 33. Dan kalian, para wanita muslimat, tinggallah di rumah-rumah kalian. Yakni rumah suami atau rumah ayah kalian. Dan jangan kalian keluar dari rumah dengan bersolek, berdandan, meceng. Seperti model wanita jahiliyah. Wa aqimnas sholat. Wa atinaz zakat. Kalian di rumah juga tetap ibadah sebagai hamba Allah. Dirikan sholat. Tunaikan zakat. Wa atinallah wa rasulah. Kalian taatlah kepada Allah. Taatlah pada Rasulnya. Itu yang Allah perintahkan untuk kalian. Apakah kalian akan terima perintah Allah ini? Atau kalian bantah perintah Allah? Kalau sampai kalian tidak terima, lalu kalian bantah. Kalian berontak. Dengan alasan dan istilah emansipasi wanita ini zamannya. Tidak lagi wanita dikurung di rumah. Tapi wanita berkarya seperti laki-laki umumnya. Kemudian kalian pun berusaha nuntut keluar rumah. Sungguh kalau sampai ini terjadi, wal'iyadzubillah. Nas'alul salam afiyah. Ini adalah pelanggaran berat. Karena apa? Maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Allah sudah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36-nya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki atau mukmin wanita bila Allah telah putuskan atau Rasulullah telah putuskan satu urusannya lalu dia milih karena enggak cocok, dia enggak mau terima. Seperti ini pula kalian ditetapkan Allah, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tapi bukan berarti kalian cuma anggur-angguran. Semua aktivitasmu yang harus kamu jalani di rumah itu ibadahmu. Yang nanti Allah akan tanyakan padamu seperti apa tanggung jawabmu. Kata Rasulullah SAW. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu lo pemimpin. Dan kalian semua akan diminta tanggung jawabnya dari apa yang kalian pimpin. Warrajulu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami pemimpin yang Allah akan minta tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Yaitu memimpin rumah tangganya. Sedangkan kalian, para wanita muslimat, perhatikan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sedang kalian para wanita pemimpin di rumah suami. Wa ya mas'ulatun an ra'iyatiha, yang Allah akan minta tanggung jawabnya dari apa yang dipimpinnya. Semuanya akan diminta tanggung jawab. Dalam hadis yang lain beliau katakan, innallah sa'ilun an mastara'ahu. Innal sa'ilun an kulli ya mastara'ahu. Allah sungguh subhanahu Allah taala akan minta pertanggungjawaban an kulli ra'in. Dari setiap pemimpin amastar'ahu dari apa yang dipimpinnya. Ahafidha amdoya'a. Apakah benar ia jalani kepemimpinannya dengan baik? Atau dia sia-siakan, dia abaikan amanah kepemimpinannya. Hatta yus'ala rajul an ahli baiti. Sampai seorang suami ditanya tanggung jawabnya bagaimana terhadap keluarganya. Sehingga pada muslimat ahwat semuanya. Sadarilah, Allah telah memilih bagimu tempat yang terindah dan terlindung. Tempat yang paling aman, paling terjaga, dan terhijabi dengan sempurna, yaitu rumahmu. Engkau bisa buka pakaianmu dalam rumah, artinya tidak harus berhijab terus seperti ketika keluar rumah. Karena rumahmu hijab bagimu, selama di rumah terjaga adalah semua mahrammu. Dan engkau terlindung, terjaga kehormatanmu. Suamimu pelindung. Dan dia tanggung jawab atas dirimu, membimbingmu. Atau ayahmu ketika engkau belum punya suami. Tanggung jawabnya. Baik suami ataupun ayah, kalau benar bertanggung jawab atas putrinya, maka sungguh seorang ayah yang dikaruniai anak perempuan dan tanggung jawab mendidiknya sampai dewasa, dua orang akan jadi benteng dia dari api neraka. Biarpun satu orang wanita sama. Dan kalian wanita yang jalankan tugas, ingat firman Allah. Allah katakan kalau benar kalian ingin jadi wanita penduduk surga, tadi sebutkan imanmu jaga, amal solehmu tingkatkan. Dan semua yang harus kau jalankan di rumah, tanggung jawabmu, itu ada juga bagian dari kesempatan engkau ibadah beramal soleh dengannya. Sekecil apapun mungkin hanya menjaga anak, memandikannya, menjaga kebersihannya, atau mencucikan baju suami. Tugas wanita biasa seperti yang memasak, mencuci, dan lainnya. Apalagi engkau tahu tugasmu ketika suami punya pakaian engkau cuci, engkau setrika sehingga rapi untuk ke masjid terlihat indah, rapi, bersih. Itu karena engkau jalankan perintah Allah. Itu ibadah. Karena Allah katakan, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Allah katakan, wahai anak Adam, hendaknya kalian ambillah perhiasan kalian saat hendak ke masjid. Yakni bagi suami. Ya para lelaki, ketika ke masjid perhatikan. Ambil yang paling bagus dari pakaianmu, yang paling bersih, paling indah dan rapi. Sehingga nyaman dan menjadikan kenyamanan bagi yang lainnya yang ada di sisimu. Dan wanita, ini amalan soleh bagimu. Kesetiaanmu kepada suami atau perempuan pada ayahnya. Perhatikan tugas di rumah. Allah katakan, Man amila salihan min zakarin au unsa, wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ini, siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki atau wanita, pastilah kami beri dia kehidupan yang baik. Itu dunianya. Sedangkan di akhirat, walanajzi'annahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat kelak Allah balas mereka dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sekali lagi para muslimat, jangan kalian itu merasa Allah menilai karena cantik rupanya, karena elok rupanya. Coba perhatikan kisah ini, hadis yang disebutkan dari sahabat yang mulia, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Atha ibn Abi Rabah, seorang mufti di Mekah, tabi'in, beliau mengatakan, qala li Ibnu Abbas, berkata padaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala unika imra'atu min ahli jannah, maukah ku tunjukkan padamu, kuperlihatkan padamu wanita dari penduduk surga? Kata Atha ibn Abi Rabah, qultu bala, baiklah katanya. Qal, beliau pun berkata, hadhi imra'atun as-sauda, ini wanita tua yang hitam, ini dia. Atatin Nabi SAW, pernah datang pada Nabi SAW, faqalat, dia berkata, ini usra'u, wa ini atakasyafu, fadu'ullah li. Kata dia, ya Rasulullah, saya ini wanita yang kena penyakit ayan, epilepsi, dan sungguh aku takut tersingkap ketika datang kambuh penyakitku, karena tidak sadar. Jatuh, kadang tersingkap, khawatirnya begitu. Maka tolong berdoakan kepada Allah agar Allah sembuhkan aku. Kemudian beliau menimpali, In syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau mau bersabar, engkau dapatkan surga Allah Ta'ala. Wa in syi'ti da'atullah ayu'afiki. Dan jika engkau mau, aku doakan kepada untuk menyembuhkanmu, bi'inilah kau sembuh. Tapi wanita ini merelakan dirinya dengan penyakitnya. Dan dia lebih memilih sabar untuk dapatkan surga Allah Ta'ala. Lihat. Dia berkata, Asbir, aku pilih sabar ya Rasulullah. Qalat, fa inni atakasyafu fad'ullah, ala atakasyafa. Namun, kata dia, saya khawatir. Saat kambuh penyakitku, aku tersingkap pakaianku, tanpa auratku. Tolong doakan kepada Allah agar jangan sampai tersingkap auratku atau pakaianku. Sehingga tampak auratku. Maka beliau pun Rasulullah mendoakannya. Ini hadis Imam Al-Bukhari. Dan sungguh pada hadis ini kita bisa lihat begitu banyak faedah. Pertama, dari sisi fisik. Wanita ini tua dan hitam jangkung. Tentunya kalau menurut idealnya tidak masuklah untuk wanita kelas cantik istilahnya. Namun ketakwaannya Masya Allah. Sehingga perhatikan bahwa ibrah pelajaran yang perlu kita ambil adalah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Bukan warna kulitnya, bukan bentuknya, tapi karena pak takwanya. Sehingga biarpun hitam dia orangnya. Mungkin jeleklah menurut pandangan kita bentuk rupanya. Namun takwanya subhanallah perlu kita contoh. Dan kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada wanita ini. Karomah yang luar biasa. Dengan ketakwaannya dia dapatkan ini karomah. Dia masih berjalan di muka bumi jasadnya. Tapi janji Allah dia dapatkan surga dia di akhiratnya. Subhanallah, apa yang kita dapat dari kecantikan kita? Apa yang kita banggakan dengan memamerkan kecantikan kita? Hanya menuai pujian, oh fulana, istrinya fulan cantik eh. Oh fulana, anaknya cantik, Masya Allah. Hanya menuai begitu. Tapi apa artinya kecantikan kalau tidak ada keimanan? Apa artinya kecantikan kalau tidak ada ketakwaan? Yang nantinya akan jadi bahan bakar api neraka. Wa'iyadzubillah. Na'udzubillah. Dan ingat. Tak lama cantik wanita. Seperti bunga saja adanya. Yang dia berkembang mekar. Indah luar biasa. Begitu sudah mekar tinggal kemudian layu-layu-layu. Dan jatuh tak ada lagi bunga itu. Samalah wanita. Cantik tumbuh bagus cantiknya. Masya Allah indahnya. Yang kemudian layu karena tua. Dan meninggal dunia hilang lagi dari dunia. Terus, yang berikutnya pelajaran penting bagi kita para wanita. Bahwa yang dipentingkan oleh wanita tersebut adalah apa? Dia mementingkan bagaimana tidak tersingkap auratnya. Dia sangat takut kalau tersingkap auratnya. Ini lihat. Wanita salihat seperti ini. Dia sangat-sangat takut kalau sampai tersingkap auratnya. Sedangkan wanita sekarang ini malah bangga kalau terlihat auratnya supaya orang tahu cantiknya seperti apa, mulusnya kulit kayak apa, malah dibanggakan di zaman kita ini. Kalau kalian wanita salihat muslimah tentunya, kan lebih pilih tutup. Biarlah hanya suami yang melihat atau mahramnya yang lihat. Karena kalian inginkan surga Allah Ta'ala nantinya dan ingin malah menjadi lebih indah dari bidadari di surga tentunya. Dan sungguh jadilah kalian muslimat wanita yang dikatakan Rasulullah SAW sebaik-baik wanita. Raihlah predikat ini. Supaya kalian benar-benar di dunia menjadi bidadari bagi suami. Ya, di dunia tinggal bersama suami. Kalian ibaratnya bidadari baginya. Sedangkan di akhirat nanti benar-benar kalian menjadi ratu yang terindah, tercantik dari bidadari surga yang ada. Kembali lagi bersama suamimu. Beliau Nabi SAW menyabarkan kepada kita tentang keberadaan wanita yang terbaik. Kata beliau Rasulullah SAW, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian itu adalah, beliau katakan, yaitu wanita yang ketika dipandang oleh suaminya, ia menyenangkannya. Dan ketika disuruh oleh suaminya, ia patuh taat menjalankan perintahnya. Dan ketika suaminya tidak ada di sisinya, maka dia pun selalu menjaga kehormatan ya, dirinya. Menjaga harta suaminya, mendidik anaknya, dan menjaganya. Perhatikan yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah ini. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, ayyun nisa'i khairan. Siapakah ya Rasulullah wanita yang tercantik atau saya ulangi wanita yang paling baik? Beliau pun menjawab wanita yang paling baik di antara kalian. Allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang selalu menyenangkan suaminya ketika dipandang. Watuti'u idza amara. Mentaatinya ketika diperintah. Wala tukhalifu fi nafsi wa maliya bima yakrahu. Dia tidak pernah menyelisihi. Mengingkari pada suaminya, pada dirinya atau hartanya. Yang tidak disuka oleh suaminya. Subhanallah. Sebagaimana dijelaskan Syekh Saleh Fauzan. Beliau mengabarkan kepada kita tentang hadis ini. Allah bila Rasulullah sebutkan tiga sifat yang paling utama pada wanita terbaik dari umat ini, ya, kalau kalian menjadi ingin jadi wanita yang paling baik, milikilah sifat ini, yaitu jadilah kalian selalu tampil menyenangkan ketika dipandang. Inilah wanita yang paling utama dan paling banyak barokahnya bagi suaminya. Selalu membuat takjub suami ketika memandangnya. Karena apa? Karena penampilannya. Mungkin dari sisi dandanannya. Mungkin dari sisi ya bodinya. Mungkin dari sisi akhlaknya. Semuanya itu perhiasanmu. Bagus lagi kalau terpatri padamu. Akhlaknya mulia, tutur katanya sopan, lembut bahasanya. Pakaiannya juga pintar untuk mengenakan pakaian yang bisa menarik suaminya. Dandananya juga pintar bagaimana berdandan buat suaminya. Sehingga suamimu tidak pernah bosan, tidak pernah jemu memandangmu. Masya Allah, barakallahu fikum. Walaupun tergoda di luar, segera pulang padamu dan teduh sejuk memandangmu. Itulah harapannya dan itulah wanita yang terbaik. Maka Nabi SAW katakan, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia adalah kenikmatan atau keindahan. Dan nikmat yang paling nikmat dari dunia atau keindahan yang paling indah dari keindahan dunia ada pada wanita salihah. Nah, ketika diperintah, taat pada suaminya. Dalam perkara yang ma'ruf tentunya bukan maksiat. Dan dia tidak pernah menyelisih suami, yakni tidak pernah melakukan perbuatan keji. Baik dalam masalah harta, tidak pernah menafkahkan harta tanpa seizin suami. Dan tidak pernah hambur-hambur uang atau harta yang suami tidak suka. Belanja ini, belanja itu yang suaminya tidak suka. Tapi dia mau beli ini, beli itu. Hati-hati kalian. Kalau mau belanja, tanya dulu mas. Upomo saya beli ini, kira-kira gimana mas? Kalau suamimu, iya, beli aja tidak apa-apa. Tentunya suami yang baik tidak akan pernah kecuali apa? Mengizinkan selama dalam hal yang baik. Akan memberi izin padamu. Maka bagusnya izin. Sehingga engkau tidak menyelisih. Atau suami punya uang. Maunya suami untuk keperluan yang lain. Kamu minta untuk beli ini, beli itu. Sehingga berbeda permintaanmu dengan keharapan suamimu. Tanya dulu mas, uang ini buat apa baiknya? Tanya dulu. Supaya lebih selamat dirimu. Barakallahu fikum. Nah, kalau engkau renungkan, kata Syekh Fauzan, tiga perkara ini sifat yang disebutkan Nabi SAW ini sungguh. Kenapa beliau sebutkan yang pertama itu adalah bisa memberikan kesenangan kepada suami ketika dipandang? Ini memang perkara yang berat. Perkara yang berat. Ya? Untuk apa engkau selalu bisa menyenangkan kepadanya? Ini perkara yang amat berat. Engkau bisa memasukkan rasa senang pada suami ketika memandangmu. Ini berat. Kalau taat bisa saja engkau mudah taatinya. Kalau engkau tidak menyelisihinya itu mungkin juga mudah. Engkau tidak mengkhianatinya. Tapi untuk bisa engkau taat padanya dan lebih lagi engkau bisa menyenangkannya, ini yang paling berat. Makanya paling tidak engkau wanita, apa yang dikabarkan Nabi SAW seperti ini. Kalau engkau tidak bisa untuk menyenangkannya, paling tidak tidak membuat marah suamimu. Beliau katakan dalam hadis Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dengan sanad dari Ibnu Abi Na'am. Dalam sabda beliau Rasulullah SAW. Khairun nisa'ikum al-wadud al-walud. Al-muwatiyah muwasiyah. Sebaik-baik istri kalian itu yang besar cintanya. Subur banyak keturunannya. Dan selalu setia kepada suaminya. Dan sebaliknya wasarun nisaikum almutabarrijatul muhnam mutakhayyalat wa hunal munafiqat. Adapun sejerek-jerek wanita kalian adalah yang selalu dandan bersolek dan mejeng. Dandan tapi untuk orang lain bukan untuk suami. Dandan bersolek untuk pamer di luar, ya. Dan dia berbuat sombong. Kemayu lah gampangnya. Ya, mengwatur nayu yuk kemayu gitu. Dia munafik kata beliau. Tidak akan masuk surga dari mereka. Kecuali seperti illa misul gurabil aksam. Kecuali seperti burung gagak merah. Kok ada burung gagak merah? Saking langkanya. Sangat-sangat langkanya terjadi gagak warnanya merah. Kakinya, paruhnya. Semuanya hitam biasanya. Maka begitu pun saking sedikitnya wanita yang selamat dari perkara ini. Ya, yang masuk dalam surga Allah Ta'ala. Kebanyakan terjerumus ke dalam perilaku itu tadi. Dandan ayu, seger mandi, ya. Kemudian bersoleh, cantik. Padahal apa? Mau ke rumah fulana, mau ke rumah orang tua, mau ke rumah saudara, mau acara ini, acara itu. Kalau di rumah buat suaminya mah biasa-biasa, gak pernah ada perubahannya. Begitulah apa adanya mas ya. Ini kadang-kadang seperti itu. Maka hendaknya kalian amalkan hadis yang agung ini supaya kalian dapatkan menjadi apa? Yang terbaik bagi suamimu di dunia dan terbaik bidadari surga nanti juga bersama suami tentunya. Kenapa mungkin suami istri bisa kembali di surga? Sungguh kalau kalian dan suami kita semua sama-sama saleh-salihah. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, Jannatu adanin yadukulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dimasukkan mereka dalam surga Aden bersama orang-orang yang soleh dari bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, semua ke atas. Kalau soleh, solehah. Begitupun istri-istrinya bersama-sama suaminya masuk dalam surga dan anak keturunan cucu, buyut ke bawah semuanya kalau soleh, solehah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim dan malaikat-malaikat masuk dalam pintunya di pintu-pintu surga menyambut mereka seraya mengatakan salamun alaikum bima sabartum fani'ma ubaddar. Selamat sejahtera bagi kalian dan ini sebaik-baik tempat untuk kalian kembali. Semoga kajian singkat kita ini bisa dimengerti dan bermanfaat buat kita semua dalam membenahi rumah-rumah tangga kita. Dalam membenahi diri-diri kita, sifat-sifat wanita calon penduduk surga sudah Allah beritakan sedemikian sempurna. Dan begitulah pintu surga terbuka lebar bagi kalian para wanita muslimah. Kalau kalian pahami hadis yang tadi. Kuncinya, taat kepada Allah dan Rasulnya kalian jaga. Dengan menjalankan ibadah padanya sesuai dengan sunnah nabinya. Dan taat pada suami kalian jaga. Dengan memelihara diri kalian dan amanah kalian di rumah suami, maka dengan sebab itu kalian diperkenankan masuklah dalam surga Allah dari mana kalian suka. Sebab kata Nabi SAW, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin, siapapun wanita meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha, dakhalatul jannah, tentu dia pasti akan masuk surga Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kalian semua muslimat, akhwat ummahat, salihat. Untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada ketersinggungan atau ketidakbaikan dalam ucapan kami. Mohon dimaafkan dan kami bertobat pada Allah di kejelekan kami. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.